Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya terakhir beliau menerangkan tentang kedudukan taubat ini dari kalimat nama-nama Allah Al-Ghafur Al-Wadud. Seperti yang disebutkan kemarin, ada tiga, perbedaan di kalangan sebagian ulama tentang Ghafur, tentang Ghafar, dan tentang Ghafir. Ghafir itu yastur dzanba, yastur ala dzanbi. Ghafir itu yastur ala dzanbi atau ala mudnib, ala mudnib. Dia menutupi orang yang berbuat dosa. Ini diantara makna Ghafir. Yasturu alal mudnib. Kalau ghaffar lebih sama mubalaghah fil musrifin fi sitr. Mubalaghah fi sitr. Maksudnya di sini dikatakan Allah tidak menampakkan membuat orang yang berdosa itu menjadi dikenal orang, ketahuan. Tidak pula yafdah, tidak pula membongkar aibnya. Ini ghaffar. Kemudian kalau al-ghafur yukfir, memperbanyak. Selalu Allah itu menutupi aib hambanya dan menambah maafnya, melebihkan maafnya dari hukumannya. Nah itu ghafur. Yang dua yang jelas nama apa? Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Itu salah satunya, ini sebagian dari Al-Asma'ul Husna. Adapun Ghafir, Ghafir ini ada yang memasukkannya sendirian, terpisah. Ada juga yang memasukkannya dalam Asma'ul Husna di dalam keadaan mudhaf, mudhaf ilaih. Dan untuk mudhaf, mudhaf ilaih. Ghafirud dzanbi. Ghafirudzanbi. Seperti Al-Akhli Rusyum. Nah, Syekh Ali sendiri memasukkan kalimat ini Ghafirudzanbi sebagai salah satu di antara nama-nama Allah. Yang lain mereka menyebutnya secara terpisah. Ghafir, kemudian Ghafar, kemudian Ghafur. Nah, yang jelas yang disebutkan oleh beliau rahimahullah dengan melalui ayat wa huwal ghafurul wadud, orang yang bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, meninggalkan dosa-dosanya, istighfar kepada Allah dengan sungguh-sungguh, itu kembali mendapatkan cinta Allah. Ini juga generasi yang disebutkan oleh Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, kita teruskan ayat yang berikutnya. Qala rahimahullah, Zul Arshil Majid, pemilik Arsh yang maha mulia. Dengan Majid, bisa ada yang membaca Al-Majidi sebagai sifat dari Arsh. Ada yang menjadi yang membaca seperti ini, Zul Arshil Majidu. Kembalinya kepada Zul. Wala ay sahibul Arsh. Zul bermakna sahib. Ini Lughatul Hijaz, Lughatul Fusha, bahasa Mawan Quraisy. Sahibul Arsyil Azim alladhi bima'na alladhi min azamatihi, alladhi min azamatihi, yang diantara tanda kebesarannya annahu wasi'a as-samawati wal ardh wal kursi, meliputi, luasnya meliputi langit-langit dan bumi serta kursi. dan ini adalah makhluk Allah yang pertama kali diciptakan. Nah, makhluk Allah yang pertama kali diciptakan, arsy yang paling besar. Arsy, makhluk yang paling besar. Ada yang menyebutkan seperti itu. Jadi bagaimana mana yang lebih dahulu, alam atau arsy? Baik. Makhluk ini paling luas, meliputi enam, meliputi langit dan bumi. Langit yang tujuh, bahkan yang paling atas, atapnya ini dia menjadi atap alam semesta. Dan kata para ulama, atap alam semesta ini arsy. Makhluk yang paling besar, yang paling luas, paling terang, dan paling bersih, paling suci. Ini tempat istiwanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan istiwa yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah mempunyai arsy lagi di muka bumi. Allah mempunyai dua arsy. Yang pertama ini adalah makhluk yang paling besar, yang paling luas, paling terang, dan paling bersih, dan paling dekat tentunya kepada Allah. Semua yang dekat dengan arsy itu pasti terang, pasti bersih. Nah, maka yang diharapkan, dianjurkan kita untuk meminta jannah, jannah itu firdaus, karena atapnya adalah arsy Allah. Arsy yang kedua itu di muka bumi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, itu adalah qulubu ibadihil mu'minin, hati-hati hamba Allah yang mukmin. Kalau arsy yang di atas langit ini tempat zat Allah istawa, sedangkan yang di bumi itu tempat istawanya matadul a'la, sifat-sifat Allah yang maha mulia. Bukan zat Allah yang ada di dalam hati manusia, tapi sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya yang bertahta di dalam hati. Artinya mereka yang beriman, nah, disitulah tertanam ada sifat-sifat Allah yang maha agung. Dia mengetahui, Allah maha melihat. Dia mengetahui, Allah maha mendengar. Dia mengetahui, Allah maha mengetahui semua yang detail, semua yang rinci. Dia mengetahui, Allah maha mengawasinya. Nah, ini hati orang-orang yang beriman memahami yang demikian. Semakin bersih hati tersebut, semakin luas hati tersebut, semakin terang, semakin kokoh. Maka lula'lah yang sifat-sifat Allah yang maha mulia itu tertanam di dalamnya. Kuat, semakin yakin dia bahwa dia sedang berada di hadapan Allah. Qala rahimahullah, annahu wasi'a samawati wal ardu wal kursi. Kursi ini kata Ibn Abbas, mawdi' qadamain ar-Rahman, tempat dua kaki ar-Rahman. Nah, perbandingan luasnya dengan langit arsy itu disebutkan seperti arsy itu seperti 7 uang logam, keping uang logam yang ini dengan kursi itu seperti 7 uang logam yang dilemparkan ke atas sebuah perisai. Tapi kalau bahkan yang alam semesta ini atau kursi ini dengan arsy itu seperti gelang besi apa ya, berapa yang paling yang biasa untuk pintu itu kan tidak lebih dari mungkin 10 cm ya, apa namanya, diameternya ya, dari setengahnya. Itu seperti itu dilemparkan ke sebuah tanah yang luas ya. Di selatan kita, tanah sawah itu, nah itu lem, nah, gelang besi dilemparkan. Sangat-sangat kecilnya perbandingan alam semesta ini juga dengan arsy Allah. Qala fa hiya bi nisbati ila al-arsy ka halqatin mulqatin fi falatina. Kursi itu dengan arsy itu seperti itu bah, gambar bandingannya. Itu mawdi' qadamai ar-Rahman. Dibandingkan dengan arsy itu seperti gelang besi yang dilemparkan fi falatin bi nisbati li sa'iril arsy. Ada tanah yang luas. Nah, yang seperti misalnya kan yang dekat, yang maksudnya ini falah di sini, apa namanya? Seperti sejauh mata memandang sepi. Ini tanah yang falah. Nah, sejauh mata memandang sepi. Ini tidak terlihat. Nah, luas, tidak ada bangunannya. Kalau kita simpan ini kan masih. Nah, bandingannya yang seperti itu saja. Kalau misalnya diukur dengan ini falah di sini seluruh luas lapangan bola, gelang tadi sudah kecil. Sudah? Nah, kecil sekali dibandingkan dengan tanah lapangan, misalnya lapangan bola. Ini yang dimaksud dengan apa? Di ardil falah itu yang luas dan jauh sekali, yang tidak ada yang terlihat sejauh mata memandang, ya, tidak ada bangunannya. Nah, itu gelang itu dilemparkan ke tengah-tengah. Itu dibandingannya. Qala wa khassallahu al-arsha bidzikri li 'azamatihi. Allah khususkan penyebutan arsy bidzikri dengan berjalan penyebutan li 'azamatihi karena besarnya arsy tersebut. Luasnya arsy secara harfiah disebutkan oleh para ulama dia adalah sarirul muluk. Sarirul muluk. Ini peraduan tempat, ya istilahnya kalau para raja namanya singgasana itu tempat dia, nah, duduk, tempat dia istirahat. Dan dia memiliki, dan kalau arsy Allah, nah, tempat istawa Allah Subhanahu wa taala dipikul oleh, nah, 8 malaikat, punya tiang-tiang arsy tersebut. Qala wa li annahu akhassul makhluqati bil qurbi minhu subhanahu wa ta'ala. Dan juga karena arsy Allah ini adalah makhluk yang paling khusus, yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Paling dekat. Makanya disebutkan seperti itu juga oleh Ibnu Qayyim, semakin dekat segala sesuatu itu kepada Allah atau kepada arsy, ya, semakin terang, semakin bersih, semakin mulia karena dia semakin tinggi. Wa hadha ala qira'atil jar. Ini menurut bacaan yang jar. Arsy itu sebagai mudhaf ilaih. Baik, yakunul majid na'tan lil arsy kal. Wa hadha ala qira'atil jar yakunul majid na'tan lil arsy kal dijarkan dul arsyil majidi. Al-Majidi sebagai sifat dari arsy. Nah, adapun wa'amma ala qira'atir raf'i, adapunnya ini kalau dibaca dengan rafa' seperti dalam mushaf kita, dul arsyil majidu, ini dikatakan fa'innal majid na'tun lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, wal majid si'atul awsaf wa azamatuha. Dan majid itu yakni keluasan sifat, yakni luasnya sifat dan agungnya. Makanya di Al-Qur'an dikatakan al-yani huwa Qur'an Majid itu karena luas, banyak kandungan sifatnya dan sangat agung. Tambah lagi ini ditunjukkan pula yakni Allah Subhanahu wa taala nama-namanya demikian banyak, la nuqsi tsana'an 'alaik. Tidak bisa kita menghitung untuk memujinya dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Itu pula Al-Qur'an semakin banyak nama-nama yang baik itu menunjukkan ke keutamaan kemuliaan sifat sesuatu. Sifat Al-Quran itu demikian, sifat demikian pula Rasulullah SAW memiliki beberapa nama. Nah, lain kalau kita manusia mungkin karena ingin mengaburkan, ya, banyak namanya untuk bukan semakin jelas, tapi untuk bikin orang bingung. Nama ini siapa? Kadang-kadang ini kan dikasih nama Al-Maidani, kadang-kadang Al-Fadani, kadang-kadang Al-Jawi. Ini malas mungkin. Qala rahimahullah fa'alul lima yurid. Allah menyebutkan dalam firman-Nya fa'alul lima yurid, naik-ain mahna arada syai'an fa'ala. Betapapun, apapun yang dikehendaki oleh Allah, apapun yang diinginkan oleh Allah, nah, ketika dia menginginkan sesuatu, apapun yang dia inginkan, pasti dia kerjakan. Fa'alun lima yurid. Nah, dalam ayat yang lain Allah mempertegas, inna rabbaka fa'alun lima yurid. Nah, tidak ada yang menghalanginya ketika dia menghendaki sesuatu. Cukup dia mengatakan, kun fayakun. Fayakun. Idza arada syai'an qala lahu kun fayakun. Ketika dia menghendaki sesuatu, iradah apa di sini? Iradah kauniyah. Terkait yang sama dengan masyiah. Qala lahu kun fayakun. Jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah, maka pasti terjadi. La mahala. Tidak mungkin tidak. Dan tidak bisa terelakkan. Tidak ada satupun walaysa ahadun fa'alan bima yurid illallah. Dan tidak ada satupun yang bisa melakukan apa yang dia inginkan, ya, setiap menginginkan sesuatu dia berbuat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa innal makhluqa. Karena yang namanya makhluk. Karena yang namanya makhluk, ya. Walau arada syai'an, kalau dia menginginkan sesuatu, fa innahu la budda li iradatiha min mu'awin. Kalau makhluk, setiap dia menginginkan sesuatu, mesti mau tidak mau mesti ada di dalam dia, untuk iradahnya itu, keinginannya itu harus ada mu'awin yang menolong, yang membantu, yang mendukung. Ya. Nah, wa mumani', ada juga yang memerintahnya. Ada kadang-kadang dari ini mu'awin itu bisa dari dalam dirinya, bisa dari luar. Sebagaimana mumani' yang menghalang, bisa dari dalam dirinya, bisa juga dari luar. Wallahu la mu'awin li iradati. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mendukung, tidak ada yang membantu, tidak ada yang menolong. Dan Allah tidak memerlukan itu. Allah tidak memerlukan penolong, pembantu untuk mewujudkan iradahnya, keinginannya. Walamu mani lahu mimma arada. Dan tidak pula ada yang menghalangi ketika Allah menghendaki sesuatu pun, jadilah kata Allah fayakunu ma'arad, maka jadilah apa yang dia inginkan. Nah, thumma dzakara min af'alihi dalla ala sidqi ma ja'at bihi rusuluh. Kemudian Allah menerangkan, menyebutkan di antara perbuatan-perbuatannya yang menunjukkan benarnya apa yang dibawa oleh para rasulnya. Nah, Allah berfirman, hal ataka haditsul junud, apakah telah sampai padamu berita tentang pasukan-pasukan tersebut, pada tentara itu, Fir'aun dan Samud, tentang Fir'aun dan kaum Samud, bangsa-bangsa yang, nah, yang artinya punya sifat jabadira, nah, menindas, kasar, kaku, tidak berperi kemanusiaan. Ini Samud juga demikian. Nah, Fir'aun, ya, dan dia orang pertama. Antum pernah dengar kaidah apa namanya politik divide at emperor? Tahu ya? Fir'aun yang pertama sekali. Itu diadopsi oleh orang-orang yang ditindasnya, orang-orang yang Yahudi. Divide at emperor, pecah belah. Ya, wajah Allah apa namanya? Nah, yang orang-orang yang ditindas itu, nah, Syian. Orang-orang yang ditindas itu jadi berpecah belah, berkelompok-kelompok. Wa kaifa kadzabul mursalin. dan bagaimana mereka mendustakan para rasul. Nah, kenapa para rasul disebut banyak? Karena mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan yang lain. Karena misi yang mereka bawa sama, yang mengutus mereka satu. Waja'alahum Allahu minal muhlikin. Maka Allah jadikan mereka itu termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan itu disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Nah, bukan karena Allah yang zalim. Qala balil ladzina kafaru fi takdzib, akan tetapi orang-orang kafir itu dalam sifat yang sikap mereka yang mendustakan. Ai la yazaluna mustamirrina 'ala takdzib wal inad. Mereka terus tetap membangkang. Sudah sampai disebutkan benar kebesaran Allah, kekuasaan Allah demikian. Mereka tetap terus-menerus dalam mendustakan dan dalam pembangkangan. La tanfa'u fihim ayat. Tidak ada gunanya bagi mereka ayat-ayat Allah. Wa la tujdi ladaihim nifaq. Dan tidak pula berguna. Ya, nasihat-nasihat itu bagi mereka. Sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ya, kapan mereka berimannya? Muncul yang pada saat yang sia-sia, yang sudah sia-sia. Hatta idza adrakahul ghadab qala amantu billadhi Nah, perkataan Fir'aun ini disebutkan oleh Allah. Sudah hampir dia tenggelam, baru dia beriman. Nah, dia mengatakan bila ilaha illallah amanat bihi banu Israel. Nah, sudah dalam keadaan dia melihat sakaratul maut. Begitu juga orang-orang yang kafir yang lainnya. La yu'minuna hatta ya'ul adzab al-alim. Baru mereka percaya. Tapi sudah tidak berguna lagi. Nah, qala rahimahullah, la tanfa'u fihim al-ayat wa la tujdi ladaihim nifaq. Tidak ada manfaatnya ayat-ayat ditunjukkan kepada mereka, kemudian tidak ada guna pula nasihat. Ini kan celaka orang-orang yang seperti itu. Dan alangkah sedihnya kalau kita juga seperti itu. Nah, qala rahimahullah, wallahu min wara'ihim muhit. Dan Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Nah, qad ahata bihim ilman wa qudratan. Allah meliputi mereka dengan ilmunya dan dengan kekuasaannya. Tidak ada satupun yang lolos dari ilmu Allah. Tidak ada satupun yang lolos dari kudrat Allah. Kaqaulihi ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Sama seperti dengan firman Allah, inna rabbaka labil mirsad. Surah apa ini? Surah? Fajar. Ya. Sungguh Rabbmu mengawasi mereka, mengintai mereka. Fabihi al-wa'idu syadid lil kafirin. Ini adalah di dalamnya terdapat ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang kafir. Min uqubati man hum fi qabdatihi wa tahta tadbirihi. Dari hukuman zat yang mereka berada dalam genggamannya. Man di situ. Nah, kembalinya kepada Allah Taala. Fi qabdatihi wa tahta tadbirihi, dan berada di bawah pengaturannya, di bawah kendalinya, di bawah pengawasannya. Nah, qala rahimahullah bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan ini adalah Al-Qur'an yang mulia. Wasi'al ma'ani 'azimuha. Katsirul khairi wal ilmi. Luas, sangat luas. Wasi' al-ma'an, luas maknanya. Di mana di antara mana-mana al-majid. Agungnya, paling agung makna tersebut. Ya, paling mulia maknanya, paling luas maknanya. Katsirul khair, banyak kebaikan-kebaikannya dan banyak ilmu-ilmu di dalamnya. Nah, banyak ilmu di antara ilmu-ilmunya. Ulumul Quran, ada ilmu tentang aksan, ya, ada tentang amsal, permisalan-permisalan, ya, perumpamaan-perumpamaan. Nah, di dalam Al-Quran banyak. Misalnya sejantara tujuannya, nah, supaya orang-orang yang membaca permisalan-permisalan tersebut, nah, dia bisa terdorong untuk melakukan kebaikan yang dibuatkan perumpamaannya, meninggalkan kejelekan, ya. Nah, dan ini yang disebutkan perumpamaan tentang kejelekannya, menghindar. Seperti masalah ladina humilut taurata tummalam yahmiluha. Bisa berupa bentuknya disebutkan dengan matan, bisa juga dalam bentuk kisah, ya, kisah kasar soal Quran itu diantaranya juga adalah bentuknya ini. Nah, sebagai permisalan, tamsil, hal-hal yang supaya kita yang ini semakin ini terdorong untuk mengamalkan kebaikan yang disebutkan perumpamaannya atau menghindari kejelekan yang disebutkan perumpamaannya. Nah, juga perumpamaan tentang tauhid, tentang syirik. Untuk mendekatkan pemahaman kita betapa jeleknya syirik dan betapa agungnya, betapa mulianya tauhid. Qala rahimahullah wa fi lauhin mahfuz. Al-Qur'an itu ada di dalam lauh mahfuz. Ya. Ada di dalam lauh mahfuz. Minat tahir, ya, terpelihara. Lembaran yang terpelihara di sini maksudnya terpelihara minat tahir. Dari perubahan waziyada, baik itu berupa penambahan maupun wanak pengurangan. Wa mahfudun minas syayatin. Al-Quran ini terjaga dari enam selubungan syaitan, baik itu ketika dia sebelum turunnya dan ketika sudah turunnya. Ketika sebelum turun, Allah jaga langit itu untuk jangan sampai syaitan itu bisa mencuri dengan. Nah, dengan penjagaan sendiri syihab, ya, bintang-bintang yang berarti yang dilemparkan pada mereka. Setelah Quran itu turun, Allah jaga, Allah letakkan di dada orang-orang yang diberi ilmu. Bahia ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan dia adalah ayat-ayat yang bayyinat yang Allah letakkan di dalam dada orang-orang yang beriman. Nah, Allah dan setelah turunnya ya seperti itu, kemudian Allah bangkitkan orang-orang yang menjaganya dari penyimpangan-penyimpangan maknanya dan penyelewengan-penyelewengan penerapannya. Wa wallahu al-mahfuz alladhi qad athbata Allahu fihi kull syai', yaitu lauh mahfuz, lembaran-lembaran yang terjaga yang Allah tetapkan di situ segala sesuatu. Allah cantumkan, Allah catat di sana segala sesuatu kainat dicatat oleh kalam yang Allah perintahkan untuk menuliskan mahwa kain ila yaumil qiyamah. Semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Setelah itulah, nah, 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah bergulir. Pena sudah bekerja. Allah sudah mengatakan kepada dia, "Uktub." Pena bertanya kepada Allah, "Nah, wa madza uktub?" Apa yang akan saya tulis? "Uktub kullama huwa ka'in ila yaumil qiyamah." Tulis semua yang akan terjadi pada hari sampai hari kiamat. Nah, yang mulia dan itu mulia sudah sejak dari sananya. Yang mendapatkan cahaya, yang mendapatkan petunjuk, yang mendapatkan kesesatan, yang mendapatkan kekufuran bagian dia. Rupnya adil akhlan, wajar fatih, sudah terkering dan sudah terangkat kena. Qala wa hada yadullu ala jalalatil Qur'an wa jazalatihi. Ini menunjukkan kemuliaan Al-Quran dan kebesarannya. Warifati qadrihi inda Allah ta'ala. Dan menunjukkan betapa tingginya kedudukan Al-Quran itu di sisi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tamma tafsir surah. Selesai tafsir surah Al-Buruj. Nah, banyak hal. baru yang dalam surat yang mulia ini, yang paling penting, yang paling artinya mendorong kita tidak berputus asa karena Allah itu Maha Pengampun. Dan apa, bahwa orang yang jatuh ke dalam dosa kemudian bertobat kepada Allah tetap akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu ya, yang apa namanya, yang harus diperhatikan kesungguhannya untuk benar-benar bertobat. Wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat. Mungkin ini yang belum menghafal mungkin menjadi semangat untuk dia menghafalkan ayat-ayat Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah.